Pertama, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz, anak saya berumur 10 tahun sering dicurangi anak. Sering curangi oleh anak saudaranya tentang masalah uang jajan dan yang lainnya. Dan ini juga terjadi pada orang lain mengalami seperti hal yang sama. Apa nasihat saya kepada anak-anak saya? Karena kalau orang tuanya dikasih tahu malah marah. Dan jika anak yang dinasihati sekilas memang diam, tapi hal ini terus dilakukan. Bagaimana Ustaz? Nah, emang gak perlu sampai urusan dengan orang tuanya. Yeah. Itu urusan anak-anak biasa seperti itu. Ya. Artinya tidak perlu sampai naik ke tingkat orang tua. Antara anak-anak. Sehingga yang perlu diajarkan pada anak tadi, perlu nasihatkan kepada anak kita, dua sisi. Sisi pertama, kesabaran. Mengapa? Karena berkait dengan dunia. Kalau berkait dengan dunia, berkait dengan urusan uang jajan, makanan sebagainya, udahlah nanti juga ada rezeki lagi. Ditanamkan seperti itu. Agar nanti ketika dewasa dia tetap seperti itu masalah urusan dunia, dia akan bisa mengalah, akan bisa sabar, akan bisa mengikhlaskannya. Ya sudah gak apa-apa lah, biar mereka mendapatkan ini. Itu satu sisi. Pelajaran pertama, agar dia mau sabar dan mengikhlaskan, karena itu urusan dunia. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dia lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri, tidak mengapa, dan itu anjuran yang bagus, anjuran yang banyak di dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk kita memberikan pada orang lain. Udahlah, nanti akan dapat rezeki lagi, ya. Nah, enggak apa-apa. Nanti juga akan ada rezeki yang lebih banyak. Kalau kamu ikhlaskan itu sebagai sedekah, akan diberi oleh Allah lebih banyak lagi. Sisi kedua, diajari untuk cerdas. Diajari untuk cerdas artinya harus pandai. Ini kan disebutkan dengan kalimat dicurangi. Berarti dia itu tidak jeli. Kok bisa dicurangi oleh orang lain? Diajarkan untuk pandai, mestinya kamu seperti ini. Udahlah, yang itu mudah-mudahan jadi sedekah, yang mudah-mudahan Allah kasih rezeki lagi yang lebih banyak, ya. Tetapi ingat, besok kamu harus cerdas. Kalau ditanya, begini uang, uang apa? Nah, untuk apa? Kalau dikatakan untuk itu, kata siapa? Tanyakan pada gurunya. Apa betul harus ada sumbangan seperti itu? Misalnya ada tipuan atau ada, harus jeli. Tidak bisa ada aturan seperti ini kecuali harus tahu gurunya. Kalau memang dia memakai nama gurunya. Ila akhiri, diajarkan untuk cerdas dan untuk bisa jeli. Jangan sampai tertipu besok harinya. Jangan sampai dia termakan atau tercurangi terus-menerus. Barakallahu fikum. Kalau sampai kemudian mereka tidak berhasil, maka ajarkan yang ketiga, bersedekah. Udahlah, saya gak percaya sama kamu. Gak mungkin ada seperti itu kecuali harus ketahui guru. Kamu mau jajan, ayo kita jajan bareng. Diajarkan untuk berbagi dengan teman-temannya. Diajarkan untuk berbagi dengan teman-temannya. Barakallahu fikum. Ini tiga yang bisa, yang perlu kita sampaikan pada anak-anak kita. Pertama, untuk mengalah dalam hal dunia, mengikhlaskannya sebagai sedekah. Kemudian yang kedua, belajar cerdas. Yang ketiga, hendaklah dia berbagi dan banyak bersedekah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Berikutnya, maaf Ustaz, izin bertanya. Seseorang bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi. Dalam pengadaan barang terkadang dengan sengaja dia menganggarkan atau mengajukan ke kantor pusatnya lebih dari keperluannya. Nanti setelah semua pekerjaan selesai, sisa barang dijual dan hasilnya terkadang dibagi-bagi sesama pekerja, namun terkadang dipakai sendiri. Sementara pihak kantor mengharuskan semua barang habis digunakan. Seandainya tersisa pun dan dikembalikan, pihak kantor tidak mau menerimanya. Bagaimana bila kita diberi bagian tersebut? Bolehkah mengambil? Jazakallahu khairan. Hadza ghish, barakallahu fikum. Yang seperti ini adalah al-ghish, kecurangan. Dia markup, membesarkan kebutuhan agar diberi lebih, dan ternyata memang sudah bisa diduga akan sisa. Kalau sisa, dibagi-bagi. Kalau yang seperti ini, barakallahu fikum, semestinya kita enggak ikut-ikutan. Kalau mampu, maka nasihatilah dia agar jangan seperti itu. Ini ghish, ini kecurangan, ini haram. Dan itu ain. Intinya ainul ghish, intinya kecurangan, barakallahu fikum. Sehingga imma kamu menasihati, masya Allah, Yang kedua, kalau kamu tidak mampu, maka dengan hatimu artinya kamu tidak suka dan tidak mau menerima yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Izin bertanya, doa dalam Al-Quran dan Sunnah yang manakah yang bisa diamalkan untuk mendoakan anak-anak kita yang agak susah dinasihati, sering membantah orang tua dan akhlaknya jelek lainnya, meskipun orang tua sudah berusaha menahan dari ucapan-ucapan jelek kepada anak tersebut. Orang tua cuma bisa mengucapkan Allah yahdik atau aslahakillah dan ucapan-ucapan yang baik lainnya, tapi kadang orang tua kewalahan menghadapinya. Doa yang manakah yang paling manjur untuk anak tersebut? Atas jawabannya saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Banyak doa yang berkait dengan masalah keluarga. Apakah doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, yang bermakna ya Allah berikan pada kami dari keluarga kami, anak-anak kami sebagai cahaya mata kami yang menenteramkan jiwa kami, jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Maknanya jadikanlah saya menjadi pemimpin orang yang bertakwa, artinya memimpin istri dan anak-anak yang semuanya orang-orang takwa, masya Allah. Demikian pula meminta pada Allah Ta'ala dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, aku meminta turunan yang baik, engkau maha mendengar, dan lain-lainnya. Tetapi barakallahu fikum, kalaupun engkau berdoa dengan bahasa Indonesia tidak mengapa. Masalahnya, hendaklah kita memiliki beberapa catatan agar doa dikabulkan. Pertama, waktu al-mustajabah. Awqat al-mustajabah, waktu-waktu yang dikabulkan. Carilah waktu-waktu yang dikabulkan. Apakah pada Jumat sore atau pada qiyamul lail sepertiga malam terakhir ketika Allah turun ke langit dunia dan menawarkan man yas'aluni fa'u'tiyah, man yaghfiruni fa'aghfirulah, wa man ila akhir. Allah tawarkan, siapa yang meminta padaku akan aku beri, siapa yang mau berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Itu Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir untuk menawarkan perkara-perkara tadi. Man yad'uni fa'astajibulah, وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَغْفِرُ لِي فَأَغْفِرُ لَهُ أَوْ كَمَا قَالَ فِي الرِّوَايَةِ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Itu yang pertama, cari waktu-waktu mustajab, walaupun pakai bahasa Indonesia tidak mengapa. Kedua, angkat tanganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW kalau berdoa yang tidak berkait dengan ibadah tertentu, bukan ba'da shalah, bukan yang lain, artinya ingin berdoa begitu saja, beliau mengangkat sampai terlihat ketiaknya yang putih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berdoa pada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh mengangkat tangannya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Kedua, kalau bisa pula mencari tempat yang mustajabah. Kalau sempat umrah atau haji, di sana tempat-tempat mustajabah. Cari tempat-tempat mustajabah, tempat-tempat dikabulkannya doa, berdoa di sana. Yang ketiga, bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Panggillah Allah dengan nama-nama yang baik dan memintalah dengan nama Allah SWT. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan namamu, meminta kepadamu dengan ketinggianmu, kemuliaanmu, kekuasaanmu, dengan bahwasanya engkau tiada ilah kecuali engkau yang berhak diibadahi. La ilaha illa ant. As'aluka. Atau seperti yang disebutkan dalam hadis, as'aluka bikullis min huwa lak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au ista'tharta fi ilmil ghaibi indak. Meminta kepadamu dengan namamu, dengan segala namamu, yang engkau ajarkan pada Rasulmu atau yang engkau simpan pada dirimu, hingga akhirnya. Satu lagi, ketika berdoa disunnahkan agar doa itu dikabulkan, ada kesungguh-sungguhan dengan tadarru' wa ilhah. Tadarru' itu bersungguh-sungguh, merendah di hadapan Allah Ta'ala. Sedangkan ilha adalah merengek. Memintalah dengan merengek pada Allah Ta'ala dengan ilha. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Berilah hidayah pada anak-anakku. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku salihin, salihat, mu'minin, mu'minat. Ila akhirnya, mudah-mudahan doanya orang tua untuk anaknya akan dikabulkan. Bismillah Ta'ala. Nah, selanjutnya, bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah termasuk tidak jujur kepada Allah jika masih sering terjatuh ke dalam maksiat, kemudian bertobat, kemudian terjatuh kembali? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wa'alaikum. Wa'alaikum, jazakumullahu khairan. Wa'alaikum, barakallahu. Barakallahu fikum. Yang namanya jujur adalah ketika engkau bertaubat pada Allah, beristighfar itu sungguh-sungguh, dan ada tekad di dalam hatimu bahwa aku gak akan mengulangi walaupun sekian lama terjatuh kembali dalam dosa yang sama. Ini barakallahu fikum perlu catatan penting, bahwa syaratnya doa yang jujur, syaratnya taubat yang jujur itu bukan tidak mengulangi, tetapi bertekad dengan sungguh-sungguh tidak mengulangi. Sebab kalau syaratnya tidak mengulangi, Masya Allah, betapa susahnya, banyak sekali manusia yang berbuat dosa, bertaubat dengan sungguh-sungguh, tetapi kemudian kembali dalam dosa yang sama, banyak terjadi. Sehingga kata para ulama, syarat taubat yang jujur setelah istighfar, setelah menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi dengan sungguh-sungguh. Apakah orang yang bertekad untuk tidak mengulangi dengan sungguh-sungguh ini, dengan jujur, tidak mungkin kembali lagi kepada perbuatan yang sama? Mungkin saja, karena satu dan lain hal, karena asbab mungkin, atau karena sebab-sebab lain akan terjadi. Bisa jadi yang seperti itu. Maka bertobatlah kembali dengan jujur kembali, dan berusahalah kembali bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ada penyesalan, ada tekad untuk tidak mengulangi, itu tobat yang jujur. Barakallahu fikum. Adapun manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'ina tawabun. Semua anak Adam adalah orang yang berbuat salah atau yang selalu terjatuh dalam kesalahan, maka sebaik-baik orang yang salah yang segera bertaubat, tidak berlama-lama, tidak berpanjang-panjang, segera bertaubat. Kalau terjatuh lagi, ya taubat lagi. Kalau jatuh lagi, taubat lagi. Kalau jatuh lagi, taubat lagi. Terus sampai syaitan jengkel dan syaitan marah, aku sudah berupaya untuk menjerumuskannya, ternyata dia bertaubat lagi. Biar sampai mereka, para syaitan jengkel, marah karena apa yang dilakukan oleh mereka, apa yang diupayakan dengan makar-makarnya, ternyata sia-sia. Karena ketika taubat, terhapus kembali. Teruskan, jangan putus asa. Ada tiga dosa besar yang mengerikan. Yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, putus asa dari rahmat Allah. Udahlah percuma, saya sudah taubat berulang lagi, taubat berulang lagi, udahlah gak perlu taubat. Itu putus asa namanya. Al-ya'as min rawhillah, putus asa dari rahmat Allah, itu dosa besar. Yang ketiga, al-amnu min makrillah, merasa aman dari azab Allah, tidak takut dari azab Allah, sehingga berbuat dosanya dengan tenang, seenaknya, tanpa berpikir untuk taubat sama sekali. Ini juga dosa besar. Barakallahu fikum. Saya ulangi, tiga dosa besar: kesyirikan pada Allah, kemudian putus asa dari rahmat Allah, dan yang ketiga merasa aman dari azab Allah. Naam. Berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apakah rezeki dan jodoh telah ditulis di Lauhul Mahfudz? Dan apabila seseorang yang telah menikah, apakah telah tertulis juga di Lauhul Mahfudz? Jazakallahu khairan. Nah, semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfudz. Dan apa yang tertulis dalam takdirnya tidak akan bisa berubah, kecuali dengan doa yang bisa merubah takdir. tetapi doanya pun kata para ulama sudah ditulis di Lauhul Mahfuz bahwa dia akan berdoa dan kemudian akan diberikan oleh Allah pengabulan doanya. Baik, terus bagaimana kalau sudah takdirkan seluruhnya? Telat nikah juga takdir. Nah, kalau kita berpegang dengan syariat secara lengkap, maka kita akan tahu dua sisi, bahwa semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita disuruh untuk berusaha dan berupaya. Maka berusahalah, berupayalah. Kalau kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimudahkan, alhamdulillah, syukurlah pada Allah, itu Allah berikan kepadamu dengan rahmatnya. Kalau ternyata sudah berupaya, ditolak lagi. Bagaimana? Qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu harus terus istiqamah dalam berupaya, karena upayamu untuk melaksanakan sunnah atau untuk menegakkan sunnah sudah dapat pahala. Berhasil ataupun gagal, masyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Selanjutnya, bismillah. Maaf, izin bertanya, apakah boleh harta waris itu dibagi rata? Jazakallahu khairan katsiran. Tidak boleh. Harta waris sudah ditentukan pembagiannya dalam Quran dan Sunnah. Jangankan dibagi rata dengan sengaja, dibagi rata dengan wasiat saja enggak boleh. Misalnya orang ini sudah merasa dirinya akan wafat, aku wasiatkan bahwa hartaku diberikan dengan rata kepada kamu. Apakah berlaku? Tidak berlaku. Karena Nabi SAW menyatakan la wasiyata liwaris. Dalam hadis yang sahih dikatakan tidak boleh seorang mewasiatkan untuk ahli waris. Ahli waris sudah ada catatannya dalam Quran dan Sunnah. Makanya disebut dengan faraid. Apa itu faraid? Satu keharusan. Faraid adalah fardun. Fardun itu satu keharusan. Maka yang itu jangan diganggu-gugat. Wasiat pun tidak sah kalau otak-atik hukum waris. Barakallahu fikum. Maka wasiat itu kepada yang selain ahli waris. Misalnya di rumahnya ada anak yatim, tentunya dia tidak mendapatkan harta waris. Maka berwasiat, tolong berikan pada anak yatim yang aku pelihara sekian. Itu enggak mengapa. Atau dia memelihara saudaranya, ponakan dan sebagainya. Mereka ponakan enggak dapat waris, tapi karena dipelihara dari kecil dan dia melihat orang ini, anak ini kasihan, butuh sesuatu dari dirinya, maka dia berwasiat berikan. Adapun wasiat untuk merubah hukum waris tidak boleh. Apalagi sengaja-sengaja membagi rata, maka yang demikian adalah merusak atau merubah atau menentang hukum waris. Tayib, ada catatan sedikit. Kecuali kalau sudah dibagikan sesuai dengan hukum waris, yang perempuan separuh, yang laki-laki utuh, misalnya bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan, sudah dibagi selesai. Setelah selesai pembagian, yang laki-laki berkata, udahlah, bagian saya kasihkan kamu wahai saudara perempuanku, sehingga kamu dan saya dapatnya sama. Itu silakan. Itu bukan hukum waris lagi. Apa? Ya saling memberi antar saudara. Silakan. Bahkan yang satu misalnya mengalah, karena saya sudah cukup hidupnya, sedangkan si saudara saya, adik saya, kasihan dia, miskin, sudah ambil buat adik saya semuanya. Setelah dibagi, kalau di dalam pengadilan agama istilahnya draft warisnya sudah ditulis, kamu sekian, kamu sekian, kamu sekian. Setelah selesai, baru hak saya mau dikasihkan si fulan, hak saya akan diberikan separuh buat si fulan, itu terserah. Wallahu taala alam bisawab. Juga Ustaz, pertanyaan terakhir. Bismillah, maaf mau bertanya, apa yang harus dilakukan muslimah bercadar ketika dibilang kura-kura ninja? Sabar, tidak ada kata lain. Sabar dan jangan pedulikan. Buat kamu jadi pahala di sisi Allah Ta'ala, karena engkau dalam keadaan beribadah pada Allah SWT dengan pakaian hijabmu yang memuliakan dirimu, tidak melecehkan diri seperti mereka-mereka yang membongkar atau yang membuka auratnya. Mereka seperti jajanan pasar yang bisa dinikmati, bisa dipegang oleh siapapun. Tetapi seorang wanita muslimah dalam keadaan tertutup bersih, masya Allah, maka itu syukurilah. Biarkan mereka berbicara apapun, hendaklah kamu istiqamah di atas sunnah, di atas hijab yang syar'i. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khairan dan katsiran kepada Ustaz Muhammad yang telah memberikan tausiah dan juga jawabannya. Semoga memberikan kepada kita solusi bagi pertanyaan yang Anda telah dijawab. Dan kaum muslimin rahimahullah, demikian tadi telah kita ikuti kajian Islam dalam Untai Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullah. Semoga kita akan senantiasa semakin merasa diawasi oleh Allah Subhanahu, kemudian meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Atas kebersamaannya kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsiran dan mohon maaf atas salah dan kurangnya. Dan insya Allah pertanyaan Anda yang belum terjawabkan semoga akan terjawabkan pada kesempatan berikutnya. Dan masalah fikih yang belum terjawabkan insya Allah akan dialihkan kepada hari Senin, Selasa dan Rabu pada jam 8 di acara Indahnya Ibadah di Atas Sunnah bersama Ustaz Hilmi Abdul Qadir Bajri hafizahullah. Dan al-kalam kami untuk diri wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.